رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masuk matan yang baru ya. Wal maksud itu ya. Nah. Qala al Imam Ahmad ibn Ali al-Maqrizi al-Syafi'i rahmatullah alaihi. Wal maksud. Maka maksudnya adalah ini kan? Anna kulla man abada ma'allahi ghairahu fa innama abada syaitanan. Maka maksudnya adalah bahwa setiap orang yang beribadah kepada Allah, namun di samping itu dia beribadah juga kepada selain Allah, maka berarti dia beribadah kepada setan. Ya, dia berarti beribadah kepada setan. Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adama, ya bani Adama, alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, agar kalian tidak menyembah setan. Kemudian kata al-Imam al-Maqrizi al-Syafi'i, beliau menyatakan, "Fama abada ahadun ahadan min bani Adama kainan man kan illa waqad waqa'at ibadatuhu li syaitan." Kemudian kata beliau, ya, tidaklah seorang pun yang menyembah orang lain, menyembah sesuatu yang lain selain Allah, melainkan ibadahnya tersebut jatuh kepada setan. Orang Nasrani menyembah Isa, ibadahnya jatuh ke setan. Orang Kuburiyun menyembah kuburan keramat, ibadahnya jatuh kepada setan. Ya, kaum kafirin menyembah kepada sembahan mereka, jatuhnya kepada setan. Menyembah kepada taghut, ya, itu jatuh kepada setan. Semuanya. Nah, ini kaidah dari Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Ini luar biasa kaidah beliau. Fayastamti'u al-'abidu bil ma'budi fi husuli gharadihi. Wa yastamti'u al-ma'bud bil 'abidi fi ta'dhimihi lahu wa isyrakihi ma'allahi ta'ala. Kemudian beliau menyatakan, lalu penyembah tersebut mendapat kesenangan dari sembahannya dengan tercapai keinginannya, dan sesembahan mendapatkan kesenangan dari penyembahnya dengan mendapatkan pengagungan dan disekutukan dirinya dengan Allah. Wadzalika ghayatu ridha syaitan, dan itulah puncak keridhaan syaitan. Inilah puncak dari keberhasilan setan menjerumuskan anak Adam, yaitu supaya dia kekal di neraka selama-lamanya bersama setan. Nah, ini puncaknya ini. Jangan dipahami dengar hadis setan di bawah laut, itu hadis salah satunya aja. Ya, oh menceraikan, oh ini ada orang cerai, oh setan berarti, oh kamu udah ini. Lah, bercerai bukanlah sesuatu dosa. Kadang seorang mesti bercerai. Tapi yang dimaksud itu adalah setan, ya, perhatikan, setan berhasil memutus kasih sayang, rahmat yang ada pada dua orang insan. Ya. Karena dahulu itu salah satu tipu daya manusia, ya, ketika hendak menceraikan seorang dengan pasangannya ialah dengan menggunakan jasa setan, sihir. Dengan dipelet, disantet. Ya. Ya, yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Nah, itu. Ajaran sihir itu digunakan untuk memisah antara seorang suami dengan pasangannya, dengan istrinya. Nah, itu. mereka menggunakan jasa setan. Nah, perceraian juga memutus rahmat. Tapi bukannya perceraian itu haram, bahkan mesti. Kalau istrinya, suaminya enggak sholat. Ya, istrinya murjiah, suaminya sunnah. Didakwahin, enggak mau tetap murjiah. Khalas. Selesai. Istrinya murjiah, berpendapat yang penting hatinya. Enggak apa-apa, ini murjiah. Ya. Atau terindikasi aliran sesat. Atau enggak mau sholat lah yang paling nyata itu. Enggak mau sholat. Dibilangin susah, ya khalas. Daripada kita kasih pemerintah, dia dibunuh. Nah. Ya enggak, tapi pemerintah juga enggak bisa, ya kan? Ya enggak, ini kasih pemerintah wajib bunuh, kalau enggak pemerintah dosa. Tapi pemerintah kita kan, ya, kata mazhab Syafi'i kan begitu. Nah, yang orang enggak sholat kasih pemerintah, pemerintah enggak mau hukum mati dia, pemerintah dosa, dosa besar. Nah, pemerintah kita kan enggak ngurusin masalah sholat. Ya udah, nah, ya wajib cerai kan, setelah dinasehati tentunya. Nah, jangan langsung cerai aja, somul. Dinasihati dulu, ya, nasihatin, ya, nasihatin. Enggak, wah kalau enggak bisa dalam mazhab Syafi'i berapa kali sholat? Hah? Dua. Kalau ashab justru satu. Hanbali satu. Kalau Hanbali konsekuensinya murtad, Syafi'i konsekuensinya bunuh. Pemerintah yang bunuh, bukan antum, KDRT entar. Saumul membunuh istrinya, naudzubillah. Kenapa? Istrinya enggak sholat. Masya Allah. Ngeri kali. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Jadi ini puncak keberhasilan setan ialah ketika sang hamba memberikan ibadah kepada selain Allah, yang sembahan selain Allah itu hakikatnya diberikan kepada setan, dia bersenang-senang dengan ibadah yang diberikan kepadanya. Dia senang dengan dia disekutukan dengan Allah. Ini maksudnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika di hari waktu Allah mengumpulkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, wahai jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ai, ya, yaitu maksudnya apa? Ya. Min ighwa'ihim wa dalalihim, berupa penyesatan dan kesesatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yaitu banyak memperdaya dan ya menyesatkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajallat lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, awliya'uhum, ya, wali-wali mereka dari kalangan manusia, teman-temannya jin ini yang nyembah dia dari kalangan manusia berkata, ya, jadi teman-temannya si setan ini dari kalangan manusia berkata, Rabbana wahai Rabb kami, ya, istamta'a ba'duna bi ba'din, ya, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, yaitu dengan diberikan sesembahan. Wa balagna ajalana, dan ya kami telah sampai kepada waktu yang engkau telah tentukan kepada kami, ajal talana, yang engkau telah tentukan pada kami. Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, annaru maswaakum khalidina fiha, neraka itulah tempat tinggal kalian, sedangkan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, sampai sini sudah kita baca sekarang. Ya, dibaca di sini. Siapa? Iqbal, baca bal. Suaranya kencengin dikit. Asy-Syarifu rahimahullahu fa yuqalu lahum yawmal qiyamati idhhabu ila min amrikum bihadha wa huwa asy-syaitanu wal iyadu billah. Fa hadha ma'alul musyrikina ma'alul musyrikina yawmal qiyamati la yustathna min hadha musyrikun. La man 'abada sanaman wa la man 'abada mulukan wa la man 'abada mulukan malakan wa la man 'abada nabiyyan wa la man 'abada waliyan wa la yustathna ahadun min dhalika kulluhum yawmal qiyamati mutabarriuna mimman 'abadahum hatta asy-syaitanu alladhi qada qadahum yatabarra'u minhum وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي أي أنا لا أستطيع أن أنقذكم مما أنتم فيه. أن أنقذكم. أنقذ ينقذ وزنه. أن أنقذكم مما أنتم فيه. وأنتم لا تستطيعون أن تنقذوني مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني. تبرأ منهم. فهذا مآلهم يوم القيامة وكل عبادة لغير الله. فهذا ما أبوها والعياذ بالله هل يبقى بعد هذا عاقل عاقلون فاعل يبقى هذا عاقل يتعلق بغير الله لو أن هناك عقولا سليمة وفطرا مستقيمة لكن تتمس العقول والعياذ بالله وتتغير الفطر فطر جمع dari فطرة وتنتكس نعم. Ya, barakallahu fiik. Mana tadi? Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, "Fa yuqalu lahum yaumal qiyamah." Maka dikatakanlah pada mereka hari kiamat, "Idzabu ila min ila man amarakum bihadza." Ya, maka para musyrikun akan ya diperintahkan oleh Allah, "Pergilah kalian kepada orang yang telah memerintahkan kalian perbuatan ini." Yaitu beribadah pada selain Allah. Oh, syaitan, siapa yang memerintahkan mereka? Setan. Ya, waliyadzubillah. Fahada ma'alul musyrikina yaumal kiamat. Maka inilah akhir tempat kembalinya musyrikin pada hari kiamat. La yustasna min hada musyrikun. Musyrik manapun enggak dikecualikan dari hal ini. La man abada sonaman, wa la man abada malakan, wa la man abada nabiyan, wa la man abada waliyan. Enggak dikecualikan. La yustasna ahadun min dari. Enggak ada pengecualian. Oh, saya kan cuma beribadah kepada wali, sunan, kuburan, ya, makam, empang, sunan empang. Saya kan cuma nyembah Mbak Priuk. Saya kan cuma tabaruk. Ya. Saya kan cuma minta ke... mana Pak Habib? Nah, Pak Habib yang paling jago nih. Nah, di mana itu ya? Di Gresik. Ya. Nah, saya kan cuma pesugihan aja minta sebentar. Enggak ada kayak gini. Kan yang itu beda, yang itu nyembah Yesus, yang itu nyembah siapa lagi? Siddhartha Gautama, masa disamain? Sama aja, enggak ada pengecualian kan sedikit pun. Sama aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian mana lagi kata Syekh? Mana tadi? Kulluhum yaumal qiyamati mutabarriuna mimman abadahum. Semuanya mereka setan-setan ini, semuanya ini pada hari kiamat berlepas diri. Ya, dari orang-orang yang beribadah kepada mereka. Nah, setan pun berlepas diri ya. Setan pun berlepas diri. Nah, setan enak aja kamu nyalain-nyalain saya. Gitulah kurang lebih. Nah, setan pun berlepas diri. Hatta syaitan alladzi qadahum, hingga setan yang memimpin mereka. Ya. Yatabarra'u minhum, berlepas diri dari mereka. Qala syaitana maqdiyal amr. Setan berkata tatkala telah diputuskan keputusan. Innallaha wa'adakum. Allah kan sudah ya. Wa'adakum telah mengancam kalian. Wa'adal haq dengan ancaman yang hak. Wa'adtukum fa'akhlaqtukum. Nah, ya. Aku telah mengancam kalian. Dan kalian pun mengingkarinya. Wa kana li'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum. Fastajabtum li. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Nah, ini kata setan. Ya. Ya, padahal saya enggak punya kekuasaan sedikit pun untuk kalian kecuali saya cuma ajak kalian fastajabtum li, tapi kalian malah mau menyambut seruan dakwah saya, ajakan saya. Fala talumuni, kata setan, jangan celah saya dong. Walumu anfusakum, celak diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aneh kata setan. Apa maknanya? Lastati an unkidakum. Saya enggak sanggup menolong kalian mimma antum fi, yang kalian jatuh di situ di dalamnya, ya kan neraka. Wa antum la tastati'una an tunkiduni mimma ana fi. Kalian pun enggak sanggup menolong saya. ya, yang saya terjatuh di dalamnya di sini di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni, aku mengingkari ya yang kalian menyekutukan diriku, perbuatan kalian yang menyekutukan diriku. Setan pun mengingkari di hari kiamat. Saling salah-salahan. Jadi enggak bisa ya. Saya kan diajak dia, ya Allah, saya kan diajak dia, enggak bisa. Ya. Kemudian mana lagi? Tabarra'a minhum, maka setan berlepas diri dari mereka. Fahada ma'aluhum yaumal qiyamati wa kullu ibadatin li ghairillahi fahada ma'aluha wal iyadu billah. Maka itulah akhir ending mereka pada hari kiamat. Setiap peribadatan kepada selain Allah, maka itulah tempat akhirnya pada hari kiamat kelak, wal iyadu billah. Wa hal yabqa ba'da hadha aqilun yata'allaqu bi ghairillah? Apakah setelah ini masih ada orang yang berakal yang bergantung kepada selain Allah? Law anna hunaka uqulan salimatan wa fitaran mustaqimatan, seandainya masih di sana masih ada akal yang waras, fitrah yang masih istiqomah, lakin tutamasu al-uqulu, namun akal sudah dihilangkan, waliyadu billah, wa tataghayyaru al-fitaru, namun fitrah sudah berubah, wa tantakisu, dan mengalami kemunduran. Akhirnya dibodohi oleh setan. Sudah matan yang baru sekarang berarti ya. Matan yang baru dari penjelasan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata Al-Imam Ahmad Ibn Ali Taqiyuddin Al-Maqrizi ya rahmatullah alaihi, fa hadhihi isyaratun latifatun ila sirri alladhi li ajlihi kana asyirku akbaro al-kaba'iri indallahi taala. Akbaro ya. Ya, berarti kan ini adalah isyarat yang latifah. Ya, latifah secara bahasa lembut. Ya, kalau masa isyarat yang lembut, isyarat yang apa enaknya? Isyarat yang halus, isyarat yang apa ya? Siapa sih yang jago bahasa Indonesia sini? Mas Andika, antum. Ya. Isyarat yang sangat halus, yang kepada sebuah rahasia, yang li ajlihi, yang dengannya menyebabkan syirik menjadi dosa terbesar di sisi Allah. Wa annahu la yughfaru, dan bahwa syirik tersebut tidak diampuni bighairi taubati minhu, tanpa taubat dari dosa syirik tadi. Wa annahu mujibun lil khuludi fil adzabil adzim, dan bahwanya syirik tersebut mengharuskan menyebabkan konsekuensi kekekalan bagi pelakunya dalam azab yang azim, azab yang sangat besar. Nah, ini kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhol, dibaca. Qul, baca pun. ولا على دليل وإنما بني على شبهات وأكاذيب ودعايات بآيات ودعايات تدمي itu wazan it mahalla yad mahillu tak mahillu wa tabtulu wa tabtulu bihilaf at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati fa innahu mubniyun mabni mabni terbangun. Emangnya fiilnya? Fiilnya baru. Binalil maf'ulnya begitu. Terus innahu mabniyun 'alal barahini wal ayatil kauniyati wal ayatul qur'aniyatu. Wal ayatil qur'ani. Itu wawunya masih atifah, bukan wawu ibtidaiyah. Qur'aniyati fahuwa mabniyun 'alal barahini 'alal barahina wa hujajin. Jamak dari hujjah, wazannya fu'al. Hujajin. Terus wa amma syirku fa huwa mabniyun 'ala mabni. Demen banget sih mabni. Tambeng banget. Tambeng banget ya. dibilang mabni. Amma syirku fa. Oh iya, dia udah ini sendiri dia. Biarin aja. Ala awhami laisa laha aslun. Qala ta'ala matalul ladina takhulu min dunillahi awliya'a kamathalil ankubuti. Ayat Quran di sini memangnya di buku antum ayatnya enggak ada harokatnya? Hah? Ada harokatnya enggak ayat Quran? Ada kan? Apa gundul juga? Ungu. Ankabuti mutakodat baitan. Wa inna awhanal buyuti. Labaitul ankabuti. Baitul ankabuti ma yuzillu minal syamsi. Wala yamna'u minal barodi. Wala yaqi minal barodi. Wala minal matori. Fakadhalika alihatul musyrikina allati takhuzuha misla baitil ankabuti. Nas'alullaha al-afiyata. Walidhalika soro asyirku la yukfaru illa bittauhi illa bittaubati minhu. Itu bukan misla, mislu. Khobar dari mana? Dari kadhalika. Bukan maf'ul, huh? Bukan maf'ul sani dari ittakhaduha. Kadhalika alihatul musyrikin. Ya, mislu baitil ankabut. Gitu. Ya. Kalau dijadikan maf'ul sani, allati takhaduha, udah enggak enak misla. Terus illa bittaubati. Illa bittaubati minhu. Amma min amma man mata. Oh, boleh juga ya. Misla. Ya, maf'ul sani. Afwan. Maf'ul sani. Amma man mata alaihi fa innahu la yughfaru lahu. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min anfari. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Fasyirku huwa a'zamu dhunubi wa a'zamu ma nahallahu wa a'zamu ma nahallahu 'anhu. Ma nahallahu wa huwa akhtaru dhunubi. Idza mata 'alaihi la yughfaru lahu wa idza mata 'alaihi yuhramu min al-jannati wa ma'wahu an-nari wa ma lidh-dhalimina min ansari. Nah, ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, syirik, kesyirikan itu batilun, kebatilan adalah kebatilan. Ya, karena la yanahu lam yubna 'ala barahin. Tidak dibangun di atas bukti-bukti, tidak dibangun di atas dalil, dibangun di atas syubhat, wa akadziba, dan berbagai kedustaan, wa di ayat dan seruan-seruan yang tatmahillu, itmahalla, yatmahillu, artinya yang mengaburkan. Ya, seruan-seruan yang mengaburkan. Wa tabtulu, ya, dan membatilkan. Bikhilaf tauhid, berbeda dengan tauhid. Ya, tauhid ini adalah mengesakan Allah dalam ibadah, maka tauhid dibangun di atas barohin, bukti-bukti, ayat kauniyah, ayat Quraniyah, maka dia dibangun di atas ya barohina wa hujajin. Segala macam bukti-bukti dan hujah-hujah. Adapun kesyirikan, maka dia dibangun di atas awham, prasangka-prasangkanya yang tidak ada asal usulnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhadat baita. Maka permisalan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah ya, untuk diibadahi, itu seperti ankabut, laba-laba yang membuat sarang. Baitan sarang ya. Masa rumah laba-laba sarang. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Dan sarang yang paling lemah adalah sarangnya laba-laba. Baitul ankabut, sarang laba-laba itu tidak dapat menaungi diri dari matahari, sinar matahari, tidak dapat mencegah melindungi diri dari kedinginan, wala yaqi, tidak dapat menjaga dari dingin, wala minal matar, dari hujan. Demikianlah alihatul musyrikin. Ya. Sesembahannya kaum musyrikin, allati takhaduha mithla baitil ankabut, yang mereka jadikan seperti sarang laba-laba. Nasallaha al-afiyah, walidzalika sarra asyirku la yughfaru illa bitaubatin minhu. Oleh karena itulah syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat dari dia di dunia. Adapun orang yang mati kemudian alaih di atas kesyirikan, fa innahu la yughfaruhu la yughfaru lahu. Dia tidak diampuni. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi dia dan tempatnya ada di neraka. Dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong sedikit pun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disekutukan, dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Maka syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling, maka larangan yang paling besar yang Allah larang ya adalah kesyirikan. Akhtarud dzunub, dosa yang paling berbahaya. Apabila orang mati di atas kesyirikan, Allah dia tidak akan diampuni. Apabila dia mati, maka dia diharamkan masuk surga dan tempatnya ialah di neraka, dan orang zalim tersebut tidak akan memiliki penolong sedikit pun. Kemudian di matan berikutnya ya. Ya, mana lagi tadi? Wa annahu laisa tahrimuhu wa qubuhu bi mujarradin nahyi anhu faqat. Bal yastahilu 'ala Allahi yashra'u li 'ibadihi ilah wa an wa bal yastahilu 'ala Allah ay yashra'a li 'ibadihi ilaha ghairihi kama yastahilu 'alaihi ma yunaqidu awsaf kamalihi wa yunaqidu awsaf kamalihi wa kemudian wa nu'ut jalalihi. Nu'ut dengan awsaf itu dalam bahasa kita sama, tapi kalau dalam kitab Furuq Al-Furuq itu berbeda makna, ya berbeda. Tapi bahasa kita ya kurang lebih maknanya sama, sifat-sifat juga, naat dan sifat. Ya, mana kemudian kata Syekh, ya, maka wa annahu laysa tahrimu, maka pengharaman tadi, pengharaman dan keburukan syirik tadi bukan hanya disebabkan sekedar larangan, ya bimujarradin nahyi anhu faqat, bukan. Ya, kenapa bal yastahil Allah? Ya, namun bahkan mustahil bagi Allah mensyariatkan untuk para hambanya beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana mustahil bagi Allah semua yang berlawanan dengan sifat-sifat dan kesempurnaan Allah. Ya, dibaca di sini syarahnya. Ya, Zam. Laisa syirku qabihan wa sayyi'an li annallaha nahaa 'anhu faqat walakin yanahu akbarul kaba'iri wa akbarul qubahihi li annahu madhun lil ibadati fi ghairi mustahiqiha wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala wa tu'allaqu 'ala makhluqin mana mana wa ta'allaqa wa ta'allaqa 'ala makhluqin dhaifin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusuran wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusuran hadhihi sifatuhum. Terus fahunaka ibadatun mustaqim wasti'anatun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini udah matan yang beda. Udah matan yang beda di sini. Itu udah penjelasan di matan yang atas. Nah, kemudian kata Syekh, laisa asyirku bihan wa sayyi'an. Syirik itu tidaklah bukan hanya qabih, buruk dan tercela dan buruk. Ya, li'annallaha nahaa 'anhu faqat. Karena Allah melarangnya dari sisi larangan saja, karena Allah melarangnya saja. Namun keburukan dan tercelanya kesyirikan itu li annahu akbaru kaba'ir wa aqba'ul qaba'ih. Namun dia adalah dosa paling besar dan ya, celaan yang paling tercela. Li annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mustahiqiha. Karena kesyirikan itu adalah meletakkan peribadatan untuk diberikan kepada selain yang berhaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena syirik itu adalah ta'alluq, ya, ta'alluqun, dia adalah apa namanya, mengikatkan diri kepada makhluk yang dhaif, yang lemah, nah, yang tidak memiliki pada dirinya sendiri manfaat, mudarat, kematian, kehidupan maupun nusyuran, hari berbangkit. Wattakhadhu min dunillahi min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Ya, mereka menjadikan selain Allah tuhan-tuhan yang tidak dapat menciptakan sedikit pun, dan bahkan tuhan-tuhan tersebut pun diciptakan. La yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a, yang sembahan mereka itu tidak memiliki apapun ya, manfaat atau mudarat. La yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura, tidak pula dapat kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula dapat membantikan. Hadihi sifatuh, ini sifat mereka, sifat-sifat berhala sesembahan mereka. Kemudian wa'alam anna nasa, nah, coba Mirza baca di mata. Wa'alam anna nasa, wa'alam anna nasa fi ibadatillahi wal isti'anati bihi ala arba'ati aqsami, ajalluha wa afdaluha. Amrul ibadati wal isti'anati billahi 'alayha. Fa ibadatul mu'min huwa yatum rajim wa talabuhum minhu an yu'inahum 'alayha wa yuwaffiquhum lil qiyami biha nihayata maqsudihim. Wa lihada kana afdalu ma yus'alu Rabbu ta'ala al i'anata 'ala mardatihi wa huwa alladhi allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh bin Jabal. Qala ya Mu'adh, wallahi ini bukan fala tada'a anda qura fi duburi kulli salatin. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Fa'anfa'u du'a'i tolabul awni ala mardati ta'ala. Baik, perhatikan. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, i'lam ketahuilah annan nas, bahwasanya manusia fi ibadatillah wal isti'anah bihi ala arba'ati aqsam. Dalam masalah beribadah dan memohon bantuan kepada Allah terbagi menjadi empat kelompok. Ya. Ajalluha wa afdaluha, yang paling mulia, yang paling afdalnya adalah orang-orang yang beribadah pada Allah. Ya, ahlul ibadah, ahlul isti'anah. Orang-orang yang beribadah dan memohon pertolongan pada Allah, ya, alaiha, untuk dapat melaksanakan ibadah. Maka beribadah kepada Allah itu adalah ghayatu muradihim, adalah puncak keinginan mereka. Wa talabuhum minhu, ya, sehingga permintaan mereka kepada Allah, ayu'inahum alaiha, agar Allah menolong mereka, alaiha ay alal ibadah, agar Allah menolong mereka untuk ibadah. Jadi kalau kita tahu, paham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maksudnya? Ya Allah, kepada Engkau kami beribadah, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan untuk beribadah. Gitu maksudnya. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau, tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nama bukunya? Madarijus Salikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau beribadah, dan pertolongan untuk ibadah. Itu maksudnya, ia karena budi, ia karena stain. Wa yuwaffiquhum lil qiyami biha, ya, dan supaya Allah memberikan taufik kepada mereka untuk ya melaksanakan ibadah tadi. Itulah nihaya maksudihim, itulah puncak tujuan mereka. Walihada, oleh karena itu, kana afdalu ma yus'alu Rabbu ta'ala al-i'anata khobar kana. Oleh karena itu, yang paling utama untuk diminta kepada Allah Rabbul Alamin ini adalah al-i'anata, yaitu pertolongan Allah ala mardatihi, untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ya Mu'adz, wallahi wahai Mu'adz, demi Allah, ini uhibbuk, ya, saya mencintaimu, ya Allah. Gimana perasaan Mu'adz tuh, ya? Nabi bilang, ini uhibbuk. Ya, luar biasa tuh. Ya. Pak Andika baru didatangin istrinya, ini uhibbuk, padahal istrinya cuma satu, dia aja udah ya, seneng banget itu dicintai istrinya semata wayang. Nah, ini dicintai Nabi, masya Allah. Fala tada'a antakula fi duburi kulli salatin, maka kata Nabi SAW, maka janganlah kamu tinggalkan, sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai dari sholat untuk mengatakan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan ya beribadah dengan baik kepada engkau. Fa anfa'u du'a talabul aun ala mardatillahi ala mardatihi ta'ala. Maka doa yang paling bermanfaat ialah meminta bantuan pada Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sini penjelasan darinya dari Syekh Al-Maqrizi di sini. Taib Akbar dibaca Akbar syarahnya. Nah, perhatikan ini perbedaannya ibadah dan isti'anah. Allah Ta'ala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus wala hadhihi al-ayati. Oh, nah, terus hadhihi al-ayati yaduru kitab. Yaduru, yaduru kitab. Kitab itu fa'il dari yadur. Yaduru kitab ibni al-qayyim rahimahullah ta'ala madarijus salikina baina manazil iyyaka. Ah, itu manaz baina manazili, dia kan mudhof, dia mudhofun ilaihi wa huwa mudhof. Ah, tapi dia nanti itu manzilahnya manzilah mudhof juga, karena nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu min babil hikayah fi mahalli jarrin juga mudhofun ilaihi. Nah, terus baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in banahu ala hadhihi manazili ala hadhihi ayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fala budda min ibadatillahi wal isti'anati bihi wan nasu qasamu nahwa hadha ala arba'ati aqsamin yadhkuruha asy-syekh rahimallahu. Baik, perhatikan. Maka berdasarkan ayat ini yaduru kitab. Maka kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaduru, itu cuma berotasi berputar membahas ayat ini aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banahu, maka Ibnu Qayyim membangun atau artinya menulis kitab beliau ala hadhil manazil, dari manzilah-manzilah ini aja, yaitu berdasarkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala budda min ibadatillahi wal isti'anati bihi, maka wajib meminta kepada Allah dan memohon pertolongan pada Allah untuk beribadah pada Allah. Maka manusia kaum muslimin ini terbagi ya lebih dari 4 macam yang disebutkan oleh Syekh. Terus al-qismul awal nah ini yang pertama, yaitu yang menggabungkan antara ibadah dan isti'anah. Ini yang pertama. Terus al-qismul tsani man la ya'budullaha wa la yasta'inu bihi. Nah, ini kafir ya, yaitu yang tidak beribadah pada Allah, tidak beristianah pada Allah. Terus al-qismu tsalitsu man ya'budullaha walakin la yasta'inu bihi. Ini sombong, yang beribadah pada Allah tapi tidak minta pertolongan pada Allah untuk ibadah. Terus al-qismu rabi'u man yasta'inu billahi walakin la ya'buduhu. Nah, ini murji'ah ini. Yang minta tolong pada Allah aja tapi tidak mau beribadah pada Allah. Ya, atau jabriyah. Ya, jabriyah. Ya, terus wala yasihu illa al-qismu al-awwalu alladziina jama'u bainal ibadati wal isti'anati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, maka tidaklah benar kecuali bagian yang pertama saja, yaitu orang-orang yang menggabungkan antara ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus tu'ahidullaha Allah ta'budu illa iyyahu wa la tasta'inu illa bihi. Alla ta'buda, kan ada annya, tu'ahidullaha alla ta'buda illa iyyahu. Ah, anda berikrar kepada Allah bahwasanya anda tidak beribadah kecuali hanya pada Allah. Terus wa la tasta'inu illa bihi fi kulli raqatin. Ma'tuf wala tasta'ina illa bihi fi kulli raqatin min salatika. Ah, dan Anda juga berjanji untuk tidak berminta pertolongan kecuali kepada Allah dalam setiap rakaat Anda dalam salat Anda. Ah, ganti ya, terus inama taqra'u hadhihi surata al-'azimata surata al-fatihati. Nah, yaitu ketika Anda membaca surat yang agung itu, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, Pak Afif, baca. Masya Allah, giliran baca langsung kuburiyun. Ngeri banget ini baca langsung kuburiyun. Nah, baca. Nah, kurofiyun. Yaqra'unaha walakin la ya'buduna ya'buduna Allah wa la yasta'inuna bihi wa hum yaqra'unaha wa hum yuraddun wa hum yuraddiduna. Huruf dalnya biasa aja loh. Yuraddiduna. Itu kayak bukan orang Arab bacanya. Waqtada yuraddidun. Iya, jadi kayak orang mana lah. Orang kajaruhan yurut di duna. Wahum yurut di duna hadhil ayati walakin ma'ahada la ya'buduna Allah wa la yasta'inuna bihi la ya'buduna Allah ibadatan maful mutlak. Maful mutlak. Ya butuna Allah ibadatan khalisatan wa illa fahmi. Fahmi siapa? Anak mana tuh Fahmi? Wa illa fahma. Fahum. Fahum masya Allah. Wa illa fahum ya butuna Allah bi anwa'i minan ibadati. Walakinnahum la ya'budunahum ibadatun ibadatan maf'ul mutlaq tadi ibadatan khalisatan wa la yasta'inuna bihi fil mahmati mahmat fil muhimmat fil muhimmati fil muhimmati wa innama yasta'inuna bil makhluqati wa bil awthani wa bil amwati ila akhirih. Masyaallah. Ah, Syekh Afif, masyaallah. Nah. Kalau sekali baca langsung kuburiyun. Perhatikan, maka kuburiyun kata Syekh. Para pengagung kuburan, khurafiyun, orang-orang yang percaya khurafat. Mereka membaca Al-Fatihah namun mereka tidak beribadah pada Allah, tidak memohon pertolongan pada Allah untuk beribadah. Wa hum yaqra'unaha padahal mereka membacanya. Wahum yuraddiduna hadhihi al-ayah, bahkan mereka mengulang-ulang ayat ini. Lakin ma hadza la ya'budun Allah wa la yasta'inu bih. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, mereka tidak memohon pertolongan pada Allah untuk beribadah kepada Allah. La ya'budun Allah ibadatan khalisatan. Apa maknanya tidak beribadah kepada Allah? Mereka tidak beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Kenapa gak murni? Karena di sisi lain, di waktu lain, di tempat lain, mereka justru memberikan ibadah kepada selain Allah. Memberikan doa kepada ya kuburan-kuburan keramat, ngasih sesaji dalam bentuk apapun kepada selain Allah, pada Nyi Roro Kidul, kepada Pantai Selatan, kepada jin ini pesugihan, ya, dan yang lainnya. Ya, dan bila. Ya. Ya. Wa illa fahum ya'budu bi anwa'in minal ibadat. Ya, karena kalau tidak dimaknai demikian, mereka maknanya, karena kalau tidak dikatakan mereka tidak beribadah Allah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, mereka pun beribadah pada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Namun mereka tidaklah beribadah pada Allah dengan peribadatan yang khalisah, yang murni. Ya, karena mereka juga memberikan kepada hal-hal yang lain ya dari selain Allah dalam bentuk peribadatan. Ya, nyembelih, ngasih tumbal dan yang lainnya. Maka mereka tidak memohon pertolongan pada Allah dalam untuk ibadah fil muhimmat. Dalam muhimmat itu ya, ibadah-ibadah yang wajib. Wa innama yasta'inuna bil makhluqat. Mereka malah memohon pertolongan pada makhluk, ya, kepada para berhala, pada orang-orang mati dan seterusnya. Sudah ada nih. Zuhur cukup dulu, nanti lanjut ba'da. Zuhur kita tadi kira-kira sami insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.